pagi di hari raya, aku sujud memujimu. Satu pagi di hari raya, aku sujud membesarkanmu. Ku melafazkan takbir penuh rasa kehambaan. Ku melafazkan tahmid penuh rasa kesyukuran. Gemah takbir di pagi raya, ku teringat kampung halaman. Aku perantauan tak terdaya menahan sebab. Gemah takbir di pagi raya, ku rindukan ibu di sana. Saudara, hanya doa ku kirimkan. Satu pagi di hari raya, aku sujud memujimu. Satu pagi di hari raya, aku sujud membesarkanmu. Ku melafazkan takbir penuh rasa kehambaan. Ku melafazkan tahmid penuh rasa kesyukuran. Marilah di persengketaan, eratkan persaudaraan, harmoni di hari raya. Gemah takbir di pagi raya, ku teringat kampung halaman. Aku di perantauan tak terdaya menahan sebab. Gemah takbir di pagi raya, ku rindukan ibu di sana. Keluarga sana saudara, hanya doa ku kirimkan. Gemah takbir di pagi raya, ku teringat kampung halaman. Aku sebab gemah takbir di pagi raya.